Bismillah. Sudah kita lalui tentang makhraj wa sifat, yang itu merupakan pelajaran inti dalam pelajaran tajwid. Sudah kita lalui kemarin tentang al-asal, perkara inti, perkara pokok. Man hurrimal usul, hurrimal wusul. Yang diharamkan dari intinya, maka diharamkan pula dari ujungnya. Yang diharamkan pangkalnya, maka ujungnya pun enggak dapat. Sehingga jikalau seorang terhalang dari makhraj dan sifat, ya, dalam kaidah tajwid atau dalam tilawah akan rusak bacaannya. Karena dinilai benarnya bacaan bukan hanya suara bagus, tetapi dikarenakan terpenuhinya padanya makhraj, demikian pula sifat. Kalau kita mungkin karena sebagai tulaib, ya, sebagai mubtadi, bukan mubtadi, ya, mubtadi pakai hamzah, para pemula, terkadang ketika kita mendengar suara bagus berarti bagus bacaannya, enggak. Tapi menurut para ahli ilm, yang bagus adalah yang sesuai makhraj, demikian pula sifatnya, ditunaikan makhraj dan sifatnya, demikian pula hukum-hukumnya. Sehingga kalau antum mendengar mungkin, ya, yang menyebar di kalangan ikhwah ataupun manusia, Hudzaifi termasuk juara satu katanya bacaannya, padahal suaranya apa? Datar. Tapi karena yang dinilai apa? Makhraj, sifat. Sehingga mendapat nilai tinggi. Seperti itu. Itu contoh kecilnya, ya, sehingga terus diperhatikan, terus didalami apa yang telah kita lalui dalam bab al-makhraj, demikian pula sifat. Dan bagian-bagian yang ditulis di situ merupakan ringkasan dari sifat huruf. Tadi ini sampai pun huruf memiliki sifat. Masih ada kaitannya dengan tadi bab al-asma, kaidah. Kenapa? Karena huruf ya ada. Setiap yang ada memiliki sifat. Ya, sehingga huruf pun ada sifat-sifatnya. Sifatul huruf. Baik. Apalagi Allah SWT. Baik. Benda yang mati saja memiliki sifat, apalagi yang hidup, apalagi penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, qala rahimallahu taala, maratibut tafkhimi fi hurufil isti'la. Tingkatan atau tahapan-tahapan tafkhim, tingkatan-tingkatan ketebalan fi hurufil isti'la, pada huruf-huruf isti'la. Dan huruf isti'la sudah kita lalui, yaitu khussa, dagh, tin, qid. 7 huruf isti'la, 7 huruf yang tersifati dengan huruf atau dengan sifat isti'la. Apa isti'la? Makna isti'la, saya masih ingat. Makna isti'la, isti'la irtifa'ul lisan ila hanakil a'la, ya, naiknya lidah sampai ke langit-langit atas, terutama pangkalnya, ya. atau gampangannya tasa'udu saut ilal hanakil a'la, itu makna irtifa', naiknya suara ke langit-langit atas. Jadi suara itu naiknya ke langit-langit atas, bukan keluar ke depan. Itu isti'la. Jadi pengucapan 7 huruf ini, maka dia pengucapannya harus tasa'udu saut. Suara ini dinaikkan, dibantulkan ke langit-langit atas. Kho, tidak kha, ya tidak kha, tapi kho, dinaikkan, dibantulkan. So, ya tidak so, ya. Ataupun bo, tidak do, o, ya po. O, wo, itu semua adalah huruf-huruf yang pengucapannya dipantulkan ke langit-langit atas. Baik. Tidak langsung keluar ke depan mulut. Ini namanya isti'la. Tasu'udu saut ilal hanakil a'la. Naiknya suara ke langit-langit atas. Dan 7 huruf ini, meskipun sama disifati dengan sifat isti'la, tetapi memiliki tahapan yang berbeda. Ditinjau dari segi tafkhimnya, ketebalannya. Jadi ada yang lebih tebal, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Sehingga disebutkan di sana oleh para ulama al-qiraah tentang maratibuhu, tahapan-tahapannya, tingkatan-tingkatannya dari 7 huruf ini. Qala hal li tafkhimi huruf al-isti'la'i maratibu wa ma hiya? Apakah ketebalan huruf-huruf isti'la ini memiliki tahapannya atau tingkatannya? Dan apa saja tingkatannya? Jika ada tentunya, maka jawabannya na'am, iya. Tafkhim huruf al-isti'la maratib. Ketebalan huruf-huruf isti'la ini bertahap-tahap, berbeda-beda. Bertingkat-tingkat. Oleh karenanya laha khamsatu maratiba fit tafkhimi ala al-qawlil imam ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala. Sehingga isti'la ini, huruf isti'la ini memiliki 5 tingkatan. Ya, memiliki 5 tingkatan dari segi ketebalannya. Dan ini menurut pendapatnya Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala. Ini bisa dilihat dalam matan Jazariyah atau dalam kitab beliau. Wahi ala tertibil ati, kelima tingkatan tersebut, kelima tahapan tersebut, yaitu seperti urutan berikut ini. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, yaitu fil hurufil maftuhati wa ba'daha alifun madiyyatun. Tingkatan huruf isti'la yang paling tebal yaitu huruf-huruf isti'la yang di fathah dan setelahnya diikuti oleh alif madiyyah. Ya. Huruf isti'la yang di fathah dan diikuti oleh alif, maka tingkatan isti'la'nya, ketebalan suaranya itu lebih besar. Jadi 7 huruf ini jika dia di fathah dan diikuti oleh alif lebih tebal. Ya. Kho, so, do, gho, po, ko, vo, lebih menggelembung, ya. Lebih bersumber suaranya ini ke langit-langit atas. Mithru seperti contohnya di sini, po, ya, po, i'in, po, ini lebih tebal karena diikuti oleh alif. Dan itu semua berlaku tadi. Seluruh 7 huruf yang diikuti oleh alif maka lebih tinggi. وهذه المرتبة أقوى المراتب في التفخيم. Maka tingkatan ini yaitu tingkatan huruf isti'la yang diikuti oleh alif sebagai tingkatan yang tertinggi, yang paling kuat dalam tingkatan tafkhim, ketebalannya. Wa qis 'alaihi fi baqiyatil ahruf. Maka kiaskan sisa-sisa huruf yang lain. Al-muhim ketika di fathah selain po ya, maka lebih tebal. Difahami, ikhwan? Ini bukan po saja tadi, 7 yang sudah kita sebutkan. Al-martabatu tsaniyatu, tingkatan yang kedua, fil hurufil maftuhati wa laysa ba'daha alifun. Huruf-huruf isti'la yang di fathah tetapi tidak diikuti oleh alif. Maka tingkatan tafkhimnya, ketebalannya ini kedua setelah yang diikuti oleh alif. Ya, seluruh dari yang 7 di fathah dan tanpa ada alif setelahnya, tingkatan yang kedua. Sabara, khalaqa, ini. Tapi karena diikuti oleh alif itu lebih tebal karena lebih panjang. Ini, lebih menggema. Al-martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga, fil hurufil madmumati. Ya, atau yang tadi, wa hadhihi ajna fit tafkhim minal ula. Di tingkatan yang kedua ini lebih rendah ketimbang yang pertama dari segi tafkhimnya. Wa qis 'alaihi fi baqiyatil ahrufi. Kiaskan huruf-huruf yang lain yang belum. Ya. Selain so, kho, o. Sini. Kemudian al-martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga, fil hurufil madmumati. Pada huruf-huruf isti'la yang di dhammah. Misru contohnya khuliqat. Khuliqat. Ini. Ketebalannya ada pada posisi yang ketiga. Wa hadhihi adna min ats-tsaniyati fi tafkhim. Maka ini lebih rendah dari yang kedua dari segi tafkhimnya. Wa qis 'alaihi fi baqiyati ahrufil isti'la. Kiaskan sisa-sisa huruf isti'la yang lainnya yang di dhamma. Al-martabatu rabi'atu, kemudian yang keempat, fil hurufi sakinati, yaitu pada huruf-huruf isti'la yang disukun. Ini pada posisi yang keempat tingkatan tafkhimnya. Misru contohnya wa yadribu bo. Wa yadribu. Yadribu. Tetap menuju ke langit-langit atas, tetapi lebih minim. Tidak wa yadribu. Wa yadribu. Fa idza waqa'a harful isti'la'i as-sakini ba'da fathin kama fil mithali sabiqi yu'ta tafkhimul maftuh. Jikalau ada ya, terletak huruf isti'la sukun dan setelahnya di fathah, atau setelah fathah, jikalau ada huruf isti'la yang sukun setelah fathah, sebagaimana contoh di sini, yu'ta tafkhimul maftuh, maka berikan padanya tafkhim yang di fathah. Berarti contoh yang keempat masuk kepada contoh yang mana? Contoh yang keempat masuk kepada contoh yang mana? Atau tingkatan yang mana? Fa idza waqa'a harful isti'la'i sakini ba'da fathin kama fil mithali sabiqi yu'ta tafkhimul maftuhi. Jikalau ada huruf isti'la yang sukun setelah fathah, jadi kalau ada huruf isti'la sukun setelah fathah, setelah, bukan setelahnya. Beda kan setelah dengan setelahnya, beda enggak? Ya. Jadi ada huruf isti'la sukun setelah fathah. Fathahnya berarti datang kapan? Sebelumnya. Jadi kalau setelahnya fathah, berarti fathahnya setelah apa? Setelah huruf isti'la. Itu dibedakan. Jadi huruf isti'la yang sukun ini didahului oleh fathah. Maka jikalau huruf isti'la yang sukun didahului oleh fathah, sebagaimana dalam contoh ini, wa yadribu, yadribu nidad. Di sini syahidnya kan bad. Huruf isti'la, dia sukun. Sebelumnya apa? Sebelumnya dia apa kan? Di fathah. Ya. Sebelumnya di fathah, yaitu ya. Maka jikalau seperti ini, yu'ta tafkhimul maftuhi. Diberikan tafkhim yang di fathah. Diberikan hukum yaitu tafkhim yang di fathah. Berarti tingkatan yang keberapa? Yang kedua. Ya. Karena yang kedua yaitu huruf isti'la yang di fathah. Maka masuk ke dalam hukum ini yaitu huruf isti'la yang sukun tetapi didahului oleh fathah. Wa yadribullahu linnasi amsalahum wa yadribu wa kan tebal. Wa yadribu. Ketebalannya sama dengan yang kedua. Baik. Kemudian lagi wa idza waqa'a ba'da dhammin. Jikalau huruf isti'la yang sukun terletak setelah dhammah, maka yu'ta tafkhimul madmum. Diberikan tafkhim huruf isti'la yang di dhamma, berarti diberikan tingkatan yang keberapa? Yang ketiga. Tayyib. Kalau huruf isti'la sukun didahului oleh dhamma, berikan tingkatan yang ketiga. Ya. Ini wa yud'imuna wa yud'a. Sukun didahului oleh dhamma yu. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ. Tetap memiliki ketebalan daripada yang ketiga. Dan yang ketiga, وَإِذَا وَقَعَ بَعْدَ كَسْرٍ. Jikalau huruf isti'la yang sukun terletak setelah kasrah, يُطْعَ tabkhiman adna mimma qablahu. Ya, maka berikan tabkhimnya ini lebih rendah dari sebelumnya. Berarti lebih rendah dari yang kedua dan yang ketiga. Berarti masuk kepada yang keberapa? Yang keempat yang sedang dibahas. Ya. Jadi huruf isti'la yang tabkhimnya pada posisi yang keempat, ranking yang keempat, yaitu huruf isti'la yang sukun sebelumnya apa? Kasrah. Ya, sebelumnya kasrah. Ini ith'amun, ith'amun. Ya, po sukun sebelumnya kasrah. Wa qis 'ala hadha fi baqiyatil ahruf. Maka kiaskan seluruh huruf isti'la yang sukun sebelumnya kasrah, maka tingkatan yang keempat. Kemudian al-martabatul khamisatu, tahapan yang kelima dari segi tafkhim huruf isti'la, yaitu fil hurufil maksurati, pada huruf-huruf isti'la yang dikasrah. Mithlu dhilla, sini ayo dhilla. Wa syahidnya di sini ketika di kasrah. Wa kisana hadha fi baqiyatil ahruf. Kiaskan huruf-huruf yang lainnya. Jadi kalau kita mendapati salah satu huruf isti'la di kasrah, maka ini paling rendah. Ya. Paling rendah. Bukan berarti tipis, tapi paling rendah ketebalannya. Zi, qi, ti, si, ghi, khi. Taib. Paling rendah ketebalannya. Bedakan dengan yang fathah. Taib. Jangan justru lebih tebal. Biasanya orang lebih tebal yang di kasrah ya. ihdinas siratal mustaqim, ya, sampai tebal. Ya, harusnya apa? Lebih tipis, ya. Harusnya lebih tipis, bukan lebih tebal. Baik. Malhudha. Ulasannya di sini perhatikan. Aqwa huruf al-isti'la as-sab'ati, yang terkuatnya dari huruf-huruf isti'la yang tujuh, ya, yaitu huruful itbaqil arba'ati, huruf-huruf itbaq yang empat. Huruf isti'la yang terkuatnya itu huruf-huruf itbaq. Mas kita lalui kullu mutbaqin mus'ari walaysa aqs. Setiap huruf itbaq adalah huruf isti'la, tetapi tidak sebaliknya, tidak semua huruf isti'la adalah huruf itbaq. Ya, jadi semua huruf itbaq adalah huruf isti'la. Yang empat ini so, bo, po, vo, ya, sod, dod, po, vo. Ini empat huruf itbaq, dan keempatnya ini masuk dalam huruf isti'la. Yang tidak masuk tiga, kho, ghain, demikian pula qaf. Ya, sehingga dari isti'la yang terkuatnya yang masuk ke dalam deretan huruf itbaq. Kemudian dari huruf itbaq yang empat ini ada lagi yang terkuatnya, wa aqwa hadhil ahrufi harfu ta. Dan yang terkuat dari huruf-huruf yang empat itbaq ini yaitu huruf ta. Kenapa? Lima fihi min sifatil quwwati. Karena pada huruf ta terkumpul sifat-sifat yang kuat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lainnya. Tanya. Terkumpul sifat-sifat yang kuat yang lebih banyak. Ya, dari sifat yang berlawanan dan yang tidak berlawanan. Tanya. Sehingga untuk lihat nanti di bagan. Bedakan antara sod, bod, wo dengan po. Untuk melihat ada berapa sifatnya sod, bod dengan wo. Kemudian ada berapa po. Ya, kemudian apa saja sifat-sifatnya. Maka pada po terkumpul sifat-sifat yang kuat. Malhudah thaniya. Ulasan yang kedua. Tatbiqu hadhil maratibi yatahaqqaqu tamman bitalaqqi wal musyafahati min ahli al-ikhtisasi fa'alaika bihim wallahu ta'ala a'lam. Ini yang kedua, ikhwan. Yang tidak kalah pentingnya tatbiq, praktiknya tingkatan yang lima ini yatahaqqaqu, akan terwujud, terlaksana, terrealisasi secara sempurna, ya, artinya secara tepat, bitalaqqi, ya, dengan talaqqi, menimba ilmu secara langsung, musafahah, ya, mulut dengan mulut, bibir dengan bibir, ya, tidak kita dari kaset atau dari kertas, ya, tapi ilmu bitalaqqi wal musyafahah. Dan talaqqi musyafahah pun min ahli al-ikhtisas, dari orang-orang yang telah terkhususkan dalam bidang cabang ilmu ini, para ulama ahli qiraah tentunya. Maka fa'alika bihim, atasmu untuk belajar kepada mereka-mereka ini, ahli al-ikhtisas wa qurra. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita yang sudah mendapat ijazah, di antaranya Ustaz Fauzi, Ustaz Ibrahim, yang mereka mengkhususkan diri dari guru kita Syekh Majdi hafizahullah ta'ala, sehingga bisa belajar, ya, lebih dekat, dan yang bisa diberikan kesempatan waktu bisa belajar pada beliau atau kepada para masyayikh ahli qiraah di Imam Laka. Wallahu ta'ala alam bisawab.